Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pelajarannya dari kitab Mutammimah al-Jurumiyah. Sekarang memasuki bab yang baru tentang isim. Pembahasan tentang isim, yakni secara khusus jenis isim berdasarkan nakirah ataupun ma'rifahnya. Ya, pembagian isim dilihat dari sisi nakirah ataupun ma'rifahnya. Maka disebutkan di sini babun nakirati wal ma'rifati. Bab nakirah dan ma'rifah. Jadi bab tentang nakirah dan ma'rifah ini termasuk dari pembagian isim, jenis-jenis isim. Jadi nakirah dan ma'rifah ini termasuk jenis isim, dilihat dari sisi keadaan isim tersebut, menunjukkan makna secara umum apakah makna yang tertentu. Disebutkan awalan yang pertama an-nakiratu, tentang nakirah, al-ismu barbani, isim itu ada dua bentuk. Isim ada dua bentuk, ada dua macam. Dilihat, ditinjau dari sisi tankir, yaitu nakirah, ataupun dari sisi ta'rif, yaitu ma'rifah. Karena pembagian isim itu tentunya bisa dilihat, ditinjau dari beberapa sisi. Kalau dilihat dari sisi jumlah, misalnya, nanti ada isim mufrad, ada musanna, ada jamak, atau mungkin dilihat dari sisi jenis, ada muzakkar, ada muannas. Tapi di sini pembahasan pembagian isim dilihat dari sisi tankir dan ta'rif, dari sisi nakirah dan ma'rifahnya. Maka isim ini terbagi menjadi dua macam ini, yakni an-nakirah dan al-ma'rifah. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, yang pertama dari dua macam isim, dari dua bentuk isim, yakni an-nakiratu nakirah. Wahiyya al-aslu, dan ini nakirah adalah yang asli, yang asal. Jadi keadaan isim asalnya itu adalah nakirah. Kenapa? Karena setiap isim yang ma'rifah itu diperoleh dari nakirah, berasal dari nakirahnya, dan tidak berlaku pada kebalikannya. Sehingga dikatakan nakirah ini sebagai bentuk yang asal, yang pokok. Baru kemudian ma'rifah itu nanti adalah bentuk yang far'i atau yang cabang atau yang sekunder. Sehingga dalam pembuatan bab ataupun pembahasan di sini, yang didahulukan adalah yang nakirah, yakni yang asal. Pengertiannya, ta'rifnya, wahiya kullu ismin syai'in fi jinsihi, itu setiap isim yang syai', yang umum, yang menunjukkan pada makna keumumannya, fi jinsihi, pada jenisnya. Jadi makna secara umum mencakup semuanya yang terkandung dalam makna tersebut. la yakhtasu bihi wahidun duna akhara, yang salah satunya itu tidak menjadi khusus, tidak menjadi tertentu. Salah satu dari jenis tersebut itu tidak menjadi khusus atau tidak menjadi tertentu duna akhara dibanding dengan yang lainnya. Jadi menunjukkan makna secara umum pada apa yang ditunjukkan pada jenis tersebut. Ka rajulin wa faratin wa kitabin, seperti misalnya rajulun, seorang laki-laki. Menunjukkan makna secara umum setiap orang yang berjenis laki-laki, ini tercakup dalam makna ini. Tidak menentukan apakah itu si fulan ataukah si A ataukah si Alan, si A ataukah si B. Tidak menentukan masing-masingnya satu persatu, tetapi menunjukkan makna keumumannya laki-laki, orang yang berjenis kelamin laki-laki. Farasun, kuda. Setiap binatang yang disebut kuda yang masuk dalam makna ini, dalam cakupan makna ini. Tidak ditentukan kuda yang putih ataukah yang hitam atau yang milik si fulan atau yang bagaimana, tapi menunjukkan makna keumuman kuda, binatang yang berkaki empat dengan bentuk yang semacam itu, ma'ruf, diketahui, itu disebut sebagai kuda. Demikian pula dengan kitabun, kitab, kitab mafhum, kumpulan dari beberapa lembar kemudian ada tulisannya dan seterusnya. Ini disebut dengan kitab, makna secara umum setiap kitab. Maka tercakup dalam makna ini. Tidak ditentukan apakah itu kitab bahasa atau kitab nahwu atau kitab yang lain, tetapi menunjukkan secara umum sesuatu yang berujud kitab. Nah, yang demikian ini yang dimaksud dengan nakirah. Isim yang menunjukkan makna secara umum dan tidak menentukan satu dari yang lainnya pada jenis yang sama, pada jenisnya tersebut. Kemudian juga yang perlu diketahui di sini, bahwasanya pada nakirah ini yang dimaksud makna umum ini tidak harus sesuatu itu menunjukkan jumlah yang banyak untuk menunjukkan keumuman makna tersebut. Maksudnya kalau tadi misalkan disebutkan rojulun atau farosun atau kisabun, karena memang di sana dijumpai jumlah yang banyak pada rojul, pada faros, pada kisab. Jadi menunjukkan makna yang umum untuk semuanya. Tetapi ini bukan menjadi syarat pada nakirah. Bahwasanya sesuatu yang umum atau sesuatu yang ditunjukkan oleh nakirah itu harus berjumlah banyak pada masing-masing jenisnya, pada masing-masing jenisnya. Tidak harus demikian. Tetapi yang digunakan adalah ungkapan atau ibarahnya yang menunjukkan keumuman tadi. Adapun dilihat dari sisi jumlah, bisa jadi sesuatu yang makna secara umum itu hanya mungkin jumlahnya hanya satu saja, tidak banyak. Sebagai contoh misalnya pada kata syamsun ataupun komarun, syamsun, komarun, matahari dan bulan, ini keduanya termasuk nakirah dalam lafaz yang semacam ini. Syamsun, komarun, ini nakirah, keadaannya nakirah. Padahal diketahui bahwasanya syamsun dan komarun jumlahnya hanya satu, matahari di alam ini hanya satu. Demikian pula dengan bulan, hanya ada satu untuk bumi ini, jumlahnya tidak banyak. Tetapi itu bentuknya adalah nakirah, karena yang digunakan di sini sebagai yang digunakan untuk menentukan adalah ibarahnya yang dia menunjukkan makna secara umum, bukan pada jumlahnya. Ini yang perlu diketahui. Jadi bukan berarti harus banyak, tetapi cukup di situ menunjukkan keumuman makna, ini sudah mencukupi seperti pada kata Samsun dan Komaron tersebut. Ini sehingga di sini untuk lebih memperjelas tentang hal ini dijelaskan kesudahnya ya, dari makna yang disebutkan tadi tentang nakirah, kemudian supaya lebih mudah dipahami disebutkan wataqribuha ila fahmi, dan untuk mendekatkan makna makna dari nakirah tersebut ya, pada pemahaman, untuk mendekatkan pemahaman tentang nakirah tersebut, ayo qala bahwasanya dikatakan an-nakiratu kullu ma saluha dukhulul alifi wal lami alaihi. Yang dimaksud dengan nakirah adalah setiap isim yang boleh, yang bisa dimasuki oleh alif lam, yang bisa alif lam itu masuk padanya. Ketika ada isim kemudian bisa diawali dengan alif lam, bisa didahului atau dimasuki oleh alif lam, maka menunjukkan isim tersebut adalah nakirah, isim asalnya. Ketika belum ada alif lam tetapi dia bisa dimasuki alif lam, maka menunjukkan isim itu adalah nakirah. Ka rajulin wa imra'atin wa thawbin, misalnya seperti rajulun, imra'atun, thawbun. Isim-isim ini adalah nakirah. Kenapa? Karena dia bisa diawali, dimaksud oleh alif lam, menjadi ar-rajulu, al-mar'atu, at-taubu. Berarti isim-isim tersebut adalah nakirah. Jadi secara yang nampak pada lafaz atau secara zahir, untuk menentukan atau mengetahui isim itu nakirah adalah dengan alif lam ini. Ketika bisa dimasuki alif lam, berarti dia nakirah. Berarti kalau misalkan ada isim tetapi tidak bisa dimasuki alif lam, berarti dia bukan nakirah. Au atau kullu ma waqa'a mawqi'a ma yasluhu dukhulul alifi wal lami alaihi. Atau setiap isim yang menempati tempat isim yang bisa dimasuki dengan alif lam. Jadi tidak sekedar isim yang bisa dimasuki alif lam, tapi juga mencakup setiap isim yang bisa menempati tempat pada isim yang bisa dimasuki alif lam. K, Z, seperti contohnya pada kata Z. Bimakna sahibin, Z yang bermakna sahib. Z secara lafaz ini dia tidak bisa menerima alif lam, tidak bisa menjadi abzi atau alzi sebagaimana ar-rajulu al-mar'atu tadi. Zi tidak bisa menerima alif lam, tetapi dia bisa menggantikan tempat dari isim yang bisa menerima alif lam. Kenapa? Karena zi ini bermakna sahib, jadi zi menggantikan sahib. Sahibun dia bisa diawali dengan alif lam, as-sahibu. Sahibun dia bisa berawalan alif lam, bisa dimasuki alif lam menjadi as-sahibu. Berarti sahibun itu nakirah. Kemudian zi yang tidak bisa dimasuki alif lam, dia bisa menggantikan tempat sahibun. Sehingga apa? Zi tadi termasuk nakirah. Jadi ada dua hal di sini tentang nakirah. Yang pertama, isim itu bisa menerima alif lam, bisa dimasuki dengan alif lam. Yang kedua, isim yang menempati tempat atau menggantikan tempat dari isim yang bisa menerima alif lam. Selain dari dua hal ini, dua keadaan atau dua syarat ini, maka isim-isim itu bukan nakirah. Ini pengertian dari nakirah. Jadi secara makna menunjukkan keumuman, dari masing-masing jenisnya, tidak menentukan satu dari yang lainnya. Adapun secara lafaz bisa dikenali dengan masuknya alif lam pada isim nakir tersebut, ataupun dia menggantikan pada isim yang bisa dimasukkan alif lam. Ini bagian yang pertama, jenis yang pertama dari isim yang asal, yakni nakirah. Kemudian yang berikutnya, tsaniyan, yang kedua, al-ma'rifatu, ma'rifah. Wa dharbu tsani, bagian yang kedua, jenis yang kedua dari isim, yakni al-ma'rifatu, ma'rifah. Wa hiya sittatu anwa'in. Ma'rifah ini ada 6 macam. Di sini tidak disebutkan pengertian atau definisi atau ta'rif dari ma'rifah. Tetapi kalau dibandingkan dengan yang nakirah, tentunya dia adalah lawan dari nakirah. Ya, kalau yang nakirah, isim nakirah, menunjukkan sesuatu yang umum yang tidak menentukan satu dari yang lainnya pada jenis tersebut, maka yang dimaksud dengan ma'rifah, ya, isim yang digunakan untuk menentukan satu, menentukan salah satu dari jenisnya, jadi tertentu, tidak lagi menunjukkan keumuman makna, tapi sudah menunjuk, menentukan satu dari jenis tersebut, satu orang atau satu individu, satu hal dari makna yang ditunjukkan pada isim tersebut. Ini pengertian ya pada ma'rifah demikian. Kemudian dijelaskan atau disebutkan ma'rifah ini ada beberapa macam, yakni ada 6 macam ya, sittatu anwa'in, ada 6 macam. Yakni al-mubmaru, mubmar atau istilah lainnya dhamir. Mubmar atau dhamir. Wa huwa a'rafuha. Dan mubmar ini atau dhamir ini adalah yang ini a'rafuha, yang paling ma'rifah dari jenis-jenis yang lainnya. Jadi yang tingkatannya paling atas, paling tinggi dari sisi kema'rifahannya. Dia yang paling ma'rifah di antara isim-isim ma'rifah yang lain. Sehingga di sini disebutkan yang pertama kali karena yang urutannya yang tertinggi untuk dari sisi ma'rifahnya tadi. Summa al-alamu, kemudian yang berikutnya, tingkatan yang berikutnya adalah alam, ini nama, ini tingkatan yang berikutnya sesudah mubmar. Jadi tingkatan ma'rifahnya yang kedua adalah alam, ya, nama dari seseorang, nama orang. Ini tingkatan ma'rifah sesudah mubmar atau sesudah bomir. Summa al-isyaratu, kemudian isyarah atau isim isyarah. Tingkatan yang berikutnya adalah isim isyarah. Summa al-mausulu, kemudian isim mausul. Summa al-mu'arrafu bil-adati, kemudian isim yang dijadikan ma'rifah dengan adat, dengan kata-kata. Ya, dan masing-masingnya nanti akan dibahas satu persatu insyaallah. Ya. Kemudian yang berikutnya wasadisu, yang keenam. Ya. Tadi kan sudah disebutkan 5 ya, mubmar, yang kedua alam, yang ketiga isim isyarah, yang keempat isim mausul, yang kelima al-mu'arraf bil adah. Kemudian yang asadis, yang keenam, ma udhifa ila wahidin minhu minha, yakni isim yang diidopahkan pada salah satu dari 5 ma'rifah yang sebelumnya. Isim yang diidopahkan pada salah satu dari 5 isim ma'rifah yang sebelumnya. Isim diidopahkan pada bomir, atau isim diidopahkan pada alam, atau isim diidopahkan pada isim isyarah, atau isim diidopahkan pada isim mausul, ataupun isim yang diidhofahkan pada isim ma'rifah bil ada, ya, dengan kata. Ini tingkatan yang keenam. Wahua dari sisi ma'rifah ini fi rutbati ma udhifa ilaihi, ini isim yang diidhofahkan pada masing-masing isim tak ma'rifah tadi ini setingkat dengan mudhof ilaihnya, setingkat dengan mudhof ilaih. Maksudnya tadi kan isim ma'rifah ada 6 macam dan diurutkan sesuai dengan tingkat ma'rifahnya. Dhamir, tingkat ma'rifah yang tertinggi, yang pertama, kemudian disusul alam, kemudian isyarah, isim isyarah, kemudian isim mausul, kemudian al-mu'arraf, bil-ada, kemudian isim yang diidhofahkan pada masing-masingnya tadi. Nah, isim yang diidhofahkan pada masing-masing jenis ma'rifah tadi, itu nanti tingkatannya sesuai dengan mudhof ilaihnya, yang sesuai dengan masing-masing isim ma'rifah tadi. Jadi kalau dia diidhofahkan dengan alam misalnya, maka dia setingkat dengan alam tersebut. Kalau isim itu diidhofahkan pada isim isyarah, maka dia setingkat dengan isim isyarah tersebut. Illa kecuali al-isma al-mudhofa ila dhamiri, isim yang diidhofahkan pada dhamir. Fa innahu fi rutbatil alami, maka sungguh isim yang diidhofahkan pada dhamir ini setingkat dengan alam, setingkat dengan nama. Jadi tidak setingkat dengan dhamir itu sendiri, tetapi dia turun tingkat, yaitu setingkat dengan alam, dengan nama. Adapun yang lainnya itu setingkat dengan mudhof ilaihnya tadi. Kalau diidhofahkan pada alam, ya dia setingkat dengan alam itu. Kalau diidhofahkan pada isim isyarah, dia setingkat dengan isim isyarah. Tetapi untuk dhamir ini dia menjadi turun tingkatannya. Isim yang diidhofahkan pada dhamir, dia tingkatannya menjadi setingkat dengan alam, bukan dengan dhamir. Ini. Baik. Kemudian dijelaskan di sini, wa yastathna mimma dzikira, dan diperkecualikan dari apa yang disebutkan tersebut, yakni ismullah ta'ala, nama Allah ta'ala. Diperkecualikan dari macam-macam ma'rifah yang 6 tadi, yakni pada nama Allah ta'ala. Fa innahu alamun, maka sungguh ismullah, nama Allah ini, lafzul jalalah, adalah alam, ini adalah nama. Wa huwa a'raful ma'arifi bil ijma'i, dan nama Allah ta'ala ini adalah isim yang paling ma'rifah di antara isim-isim ma'rifah yang ada, bil ijma', menurut kesepakatan yang ada, semua ahli bahasa sepakat dengan kaidah ini, bahwasanya nama Allah Ta'ala itu adalah a'raful ma'arif, isim yang tingkatan ma'rifahnya paling tinggi di antara isim-isim ma'rifah yang ada, termasuk tadi dhamir atau mudmar yang menempati urutan tertinggi. Jadi lebih tinggi lagi dari dhamir atau dari mudmar ismullah Ta'ala, nama Allah Ta'ala ini. Ya, ini kekhususan untuk nama Allah Ta'ala. Yang 6 macam tadi itu untuk isim-isim secara umum. Urutannya dhamir, kemudian alam, kemudian isyarah, mausul dan seterusnya, itu untuk keumumannya. Adapun khusus untuk nama Allah Ta'ala, dia lebih tinggi dari itu semua. Lebih tinggi, lebih ma'rifah, atau yang paling ma'rifah dari itu semua. A'raful ma'arif. Semua ahli sepakat demikian. Ini yang perlu diperhatikan ya. Baik. Nah, kemudian insya Allah nanti masing-masing jenis dari ma'rifah ini akan dibahas, akan dijelaskan rinci satu persatu pada penjelasan atau pada urutan pembahasan sebagai berikut ini. Abomiru awil mudmaru, yang pertama dari isim ma'rifah yang bomir atau mudmar. Faslun, pasal al mudmaru wa bomiru, mudmar dan bomir sama makna atau maksud dari mudmar, ya, sama dengan bomir, ya, hanya berbeda istilah tapi maksudnya sama. Yakni ismani lima wudi'a li mutakallimin, yakni dua isim, ya, jadi istilah ini mudmar ataupun bomir adalah dua isim, ya, atau isim yang digunakan atau di, ya, digunakan untuk menunjukkan mutakallim, yakni orang yang berbicara. Orang pertama ka ana, seperti ana, bomir ana atau saya. Au mukhatabin, atau digunakan untuk mukhatab, yang diajak bicara, atau orang kedua. Ka anta, seperti anta, engkau atau kamu. Au ghaibin, atau digunakan untuk ghaib, yakni orang ketiga, ya, atau yang tidak hadir dalam pembicaraan, yang tidak terlibat dalam pembicaraan antara dua orang, jadi orang ketiga, orang lain, ya. Ini disebut ghaib. Ka huwa, bomir huwa. Nah, ini yang dimaksud dengan mudmar atau bomir, isim yang digunakan untuk menunjukkan mutakallim atau mukhatab ataupun ghaib. Yang dimaksud mutakallim, mukhatab ataupun ghaib, ya, tentunya tadi, ya, dari sisi keadaannya atau kedudukannya, sebagai orang yang berbicara ataukah sebagai yang diajak bicara, atau sebagai orang lain yang tidak hadir dalam pembicaraan tersebut, ya. Bukan dari sisi makna kalimat, ya, tetapi dari sisi kedudukan tersebut, ya. Nah, misalnya kum, ada kalimat misalnya, ya, kum ya Zaidu, ya, bangunlah wahai Zaid. Nah, di sini yang dimaksud bomir, ya, bukan pada Zaidnya yang dipanggil, walaupun dia memang orang yang dipanggil, yang diajak bicara adalah Zaid, tetapi bukan itu yang menjadi bomir, ya. Jadi bukan pada lafaz Zaidu, pada kalimat itu, ya Zaidu, wahai Zaid, kum, bangunlah, ya, bukan itu yang menjadi bomir, atau bukan itu bomir. Atau seperti kalimat contoh yang lain, misalnya qama zaidun, zaid berdiri. Nah, ini juga ghaib. Kalau dilihat keadaannya, zaidun ini orang lain, bukan pembicara dan juga bukan yang berbicara, tetapi juga bukan semacam ini yang dimaksud, okay. Jadi yang dimaksud adalah yang menunjukkan mutakallim itu sendiri yang berbicara, atau yang diajak bicara, ya, orangnya sendiri yang diajak bicara, ataupun orang lain tadi, ya, seperti ditunjukkan dalam contoh tadi, untuk mutakallim seperti ana, kemudian mukhatab seperti anta, ya, kemudian ghaib seperti huwa, ya, yang semacam itu yang dimaksud dengan bomir atau mudmar. Kemudian bomir ini ada beberapa macam jenisnya. Wa yanqasimu ila mustatirin wa barizin. Bomir itu terbagi menjadi mustatir dan bariz. Bomir ini terbagi menjadi mustatir dan bariz. Dan masing-masingnya penjelasannya, awalan yang pertama, al-bomirul mustadiru, bomir mustadir, ya. Fal mustadiru ma laysa lahu suratun fil lafzi. Bomir mustadir adalah bomir yang tidak mempunyai bentuk pada lafaznya, ya. Tidak ada bentuk pada lafaz bomir ini. Jadi kalau ditanyakan apa itu atau bagaimana lafaz atau bentuk bomir mustadir, tidak ada, tidak punya, ya. Jadi adanya hanya dalam ingatan atau dalam pemahaman, dalam akal, dalam pemikiran, adanya di situ. Adapun secara lafaz tidak ada bentuknya, tidak ada ucapannya, apalagi tulisannya juga tidak ada. Ini yang dimaksud dengan dhamir mustadir. Wa huwa, dan dhamir mustadir ini imma mustadirun wujuban. Bisa jadi dia itu mustadir yang wajib. Keadaannya itu wajib. Artinya dia harus mustadir, wajib mustadir. Tidak boleh tidak. Harus dengan mustadir, tidak boleh dengan yang lainnya. Kal muqaddari. Jadi seperti muqaddar, sesuatu yang ditakdirkan, yang tersirat, yang tidak tampak. Seperti itu. Fi dalam fi'li amril wahidil mudzakkari. Jadi seperti sesuatu yang ditakdirkan yang tidak tampak pada fi'il amr untuk satu orang mudzakkar. Fi fi'li amril wahidil mudzakkari. Pada fi'il amr satu orang mudzakkar. Contohnya yukrim atau kum. Ini fi'il amr yukrim kemudian kum digunakan untuk satu orang mudzakkar laki-laki. Nah, pada fi'il amr ini yang semacam ini untuk wahid mudzakkar, di situ terkandung dhamir mustadir yang wajib. Wajib mustadir harus dengan bentuk yang mustadir, tidak bisa digantikan dengan dhamir yang baris atau yang bukan mustadir, tidak bisa ataupun tidak boleh. Jadi takdirnya, maknanya pada ibrid atau kum, secara makna di situ adalah anta. Ibrid bermakna untuk anta, atau kum untuk anta. Secara makna demikian, pemahaman yang bisa diambil dari kalimat ini seperti itu. Jadi pukullah olehmu, atau bangunlah kamu. Pemahamannya semacam ini, maknanya semacam ini. Hanya saja dhamir tersebut yang bermakna anta ini tidak ada wujudnya, tidak ada wujudnya, tidak ada bentuknya, tidak ada lafaznya, tidak ada tulisannya, ucapan juga tidak ada. Adanya dalam pemahaman, dalam pemikiran, dalam ingatan. Ibrim hum atau yang semisalnya fi'il amr untuk satu orang laki-laki ini wajib dengan mustadir, tidak boleh digantikan dengan yang lain yang baris ataupun yang bukan mustadir. Misalkan ada contoh ishab anta, ada kalimat, ada perintah pada seseorang, ishab anta ya talib, misalkan pergilah kamu, wahai talib atau wahai fulan. Disebutkan dalam kalimat ini ibhab fil amr untuk satu orang laki-laki. Kemudian setelah itu disebutkan anta. Dalam beberapa ayat yang semacam ini juga ada contohnya. Fadhab anta warabbuka, atau di ayat yang lain banyak yang dijumpai ada fil amr untuk satu orang laki-laki, tetapi setelah itu diikuti dhamir yang baris, yang tampak, irham anta. Lalu apa ini? Apakah anta ini dhamir yang menjadi fa'il dari idhar yang terkait dengan fi'il idhar tadi? Anta di sini fungsinya, anta ini memang dhamir, hanya saja dia fungsinya sebagai taukir, sebagai taukir. Sebagai taukid dari dhamir mustadir pada izhar. Ketika disebutkan anta sudah izhar semacam ini, maka anta ini adalah sebagai taukid, penguat, penegas dari dhamir mustadir yang ada pada izhar. Dari dhamir mustadir yang ada pada izhar. Sehingga apa? Dhamir yang ada pada ishab itu tetap adalah dhamir yang mustadir, wujuban wajib mustatir ya, tidak bisa digantikan dengan baris. Kalaupun diikuti dengan bomber yang baris seperti anta, maka di sini fungsinya sebagai taukid ya, sebagai taukid dari bomber yang mustatir tadi ya, ini bukan pengganti ataupun bomber dari atau fa'il dari ishab itu bukan, tapi dia taukid ya. Mungkin nanti di pembahasan taukid akan diperjelas tentang taukid. Jadi satu isim mengikuti isim yang lainnya untuk memperkuat makna dari isim yang sebelumnya. Bomir anta di sini sebagai taukid pada bomir mustatir, dia menguatkan makna bomir mustatir yang sebelumnya. Jadi, ini ya. Jadi tetap pada fil amr untuk wahid mudzakkar itu bomirnya adalah mustatir. Kemudian mustatir yang berikutnya yang wajib, wa fil mudhari'i al mabdu'i bi ta'il khitabil wahid al mudzakkari. Yani pada fi'il mudhari' yang diawali dengan ta khitab untuk satu orang laki-laki. Fi'il mudhari' yang diawali dengan ta khitab untuk satu orang laki-laki, untuk anta. Ka misalnya taqumu. Taqribu. Taqumu. Ini di sini bomirnya juga mustatir ya, takdirnya maknanya adalah takumu anta ya, takumu anta, takribu anta, takdirnya maknanya semacam ini. Hanya saja bomir anta tersebut itu mustatir ya, tidak ada wujudnya, jadi adanya dalam pemahaman. Jadi cukup dikatakan takumu atau takribu itu sudah cukup bermakna kamu berdiri, kamu seorang laki-laki berdiri. 1000, kamu seorang laki-laki memukul. Ya. Bomirnya mana? Mustatir. Ya, tidak ada wujudnya. Tetapi ada dalam pemahaman, ada dalam makna. Ya, ini. Kalau seandainya disebutkan anta, maka fungsinya sebagai taukid. Ya. Dari bomir mustatir tersebut. Ini ya. Berikutnya kita tambah sedikit. Mustatir wajib yang berikutnya, wa fil mudhari'i al mamdu'i bil hamzati, pada fi'il mudhari' yang diawali dengan hamzah. Yani untuk mutakallim, ka aqumu wa adribu. Ya, seperti aqumu, adribu. Maknanya aqumu, saya berdiri. Adribu, saya memukul. Dhamirnya di sini mustatir, tidak ada wujudnya, tidak ada bentuknya. Tetapi ada dalam pemahaman. Ya, maknanya tadi saya berdiri, saya memukul. Ya, jadi takdirnya maknanya adalah ana, tetapi itu tidak ada wujudnya, tidak ada bentuknya. Au bin nuni atau fi'il mudhari' yang diawali dengan huruf nun. Ka naqumu wa nadribu, seperti naqumu kita atau kami berdiri, wa nadribu kita memukul. Di sini juga umumnya adalah mustatir. Ya. Tidak ada wujudnya. Tetapi ada dalam pemahaman, dalam makna. Kemudian mustatir yang berikutnya, wa imma mustatirun jawazan, mustatir yang jawaz, yang sifatnya boleh. Boleh dengan mustatir, boleh pula dengan yang baris atau yang bukan mustatir, boleh ditampakkan yang bukan bomir mustatir. Kal muqaddari fi nahwi Zaidun yaqumu, seperti bomir muqaddar, bomir yang ditakdirkan pada contoh kalimat Zaidun yaqumu, Zaid berdiri. Pada yaqumu di sini ada bomir mustatir, tetapi sifatnya jawazan. Ya, boleh, dia boleh mustatir. Yaqumu ini mustatir, takdirnya huwa. Atau boleh pula yang bukan mustatir, misalnya menjadi yaqumu Zaidun. Maka ini Zaidunnya dibelakangkan, ya, sesudah yaqumu. Maka bisa digantikan dengan yang bukan bomir. Berarti kalau bisa digantikan yang bukan bomir mustatir, maka sifat mustatirnya adalah jawazan, boleh. Boleh mustatir, boleh pula yang bukan mustatir. Wa hindun taqumu, contoh berikutnya, hindun taqumu, hindun berdiri. Taqumu di sini bomirnya mustatir. Takdirnya adalah hiya. Maknanya adalah hiya. Tetapi itu tidak ada wujud, tidak ada bentuk. Dan hiya bisa digantikan dengan yang bukan mustatir. Misalnya menjadi taqumu hindun. Diletakkan di belakang hindun, menjadi tapumu hindun. Nah di situ yang menjadi fa'il adalah hindun, bukan lagi dhamir mustatir, sehingga dia bisa digantikan oleh yang selain dari mustatir. Maka yang demikian ini yang mustatir jawazan. Kalau yang wujuban tadi tidak bisa digantikan yang semacam itu, maka dia harus wujub, harus wajib dengan mustatir. Tapi kalau yang ini jawazan bisa digantikan dengan yang lain, maka dia mustatir jawazan. Kemudian wala yakunul mustatiru illa dhamira raf'in, dan mustatir itu tidak ada kecuali hanya pada dhamir rafa'. Imma fa'ilun, bisa jadi sebagai fa'il, au naibal fa'ili, atau sebagai naib fa'il. Ini. Jadi yang menjadi atau yang berupa dhamir mustatir itu hanya ada pada dhamir rafa', yakni yang menjadi fa'il dari fa'ilnya atau menjadi naib fa'il. Adapun selain dari itu, maka tidak ada dhamir mustatir. Ya. Jadi letak atau yang letak keberadaan dhamir mustatir hanya di sini, sebagai fa'il ataukah sebagai naib fa'il. Itu saja. Ya. Selain dari itu semuanya yang dhamir yang baris, yang bukan mustatir. Dari ini ada yang ditanyakan? Berjalan itu semua alam berjalan. Apa? Wallahu a'lam, yang disebutkan di sini hanya ism Allah, ismullah ta'ala, nama Allah ta'ala, lafzul jalalah, lafaz Allah ini. Selain itu wallahu a'lam, itu termasuk alam yang mungkin berbeda dengan lafaz Allah. Wallahu a'lam. Karena di depan ini ismullah ta'ala, nama Allah, untuk lafaz Allah, gitu ya. Wallahu a'lam. Baik. Mungkin ini dulu. Nanti kalau ada yang masih ditanyakan, bisa dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang, insyaallah. Kalau kemungkinan karena waktu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.